ada di benaknya. Tak ada duka lara selimuti pikirannya. Lalui tawaran janda berkumpul bersama, selalu penuh ceria antara thank you.